selang meber jang-jang neang muka mandang. Ulah pedah ulin kabeng bara. Thank you. Nos hate maka anjon tanya Terima kasih.